kamu di malam yang cukup sendu ini bagi kalian para jombloers. Pagi habis hujan katanya Mas Eko. Okay. Untuk topik selanjutnya setelah tadi kita ngebahas yang namanya gadget dari BlackBerry Q10, kita bakal ngebahas tentang perencanaan pembangunan yang ada di Kota Malang. Apa sih yang happening akhir-akhir ini? Cheat, katanya Mas Eko sih kayak gitu. Pernah dengar dong kalau Malang nih bakalan yang ngebahas yang namanya monorail, public transportasi. Kebayang banget kalau sekarang di Malang tuh udah penuh sesak dijejali oleh pendatang-pendatang baru yang kesini mencari sesuap nasi, mencari pacar. Alasannya sih jadi mahasiswa gitu kan, tapi ternyata di sini cari jodoh akhirnya dan menetap dan punya rumah di sini. Itulah kondisi Malang untuk saat ini. Nah, karena yang namanya kemacetan udah di mana-mana, untuk solusinya dari si Bapak Wali Kota yang kemarin adalah Pak Penny Suparto adalah gimana caranya Pak Penny coy. Enggak, salah pengucapannya untuk malam ini. Aku diketawain loh karena salah pemenggalan kata. Oke. Okay. Ini jadi revisi atau ngebacain berita nih Pak ceritanya? Iya, udah ngikut bener. Setuju banget untuk kakak yang ada di sana. Oke, okay, menurut Pak Penny sendiri sih, pembangunan monorail seharusnya sudah dimulai tahun ini. Namun pembebasan lahan milik warga Sampah Syait ini belum juga tuntas. Warga yang lahannya terkena proyek pembangunan monorail sih mematok harga sekitar 2 juta per meter. Bisa tenang nggak? Sedangkan tim appraisal menetapkan harga 200 ribu per meter yang kondisinya masih menjadi kendala realisasi monorail. Nah, proyek ini terkendalinya karena pembebasan lahan warga ya. Mereka minta untuk harga per meternya 2 juta. Itu menurut Eik sebagai warga Malang dengan harga 2 juta itu udah yang okay, cukup lah. Maksudnya yang udah layak. Gila aja kalau pembebasan tanah dihargain cuma 200 ribu. Kalau dikaliin satu rumah aja 240. Mereka cuma dapat berapa? Kaliin aja deh sendiri, malas deh hitung-hitungan. Nah, sedangkan untuk alokasinya sendiri masih belum jelas kan warga-warganya sendiri kayak gimana. Jadi kalau untuk warga-warganya yang nolak dengan harga 200 ribu tuh ya pantes-pantes aja sih. Gila ya, 2 juta masuknya ke 200 ribu. Perbandingannya 0 digitnya sih sebenarnya. Ya nggak salah kalau nolak pembangunan monorail, tapi konsekuensinya ya harusnya pemerintah dari Malang sendiri ngasih lah paling nggak harga yang layak untuk warganya pindah, untuk dialokasikan. Jadi nggak semata-mata pingin ngebangun yang namanya public transportasi terus mengorbankan yang namanya rakyatnya jadi menderita kayak gini. Untuk analyzer yang ada saran mungkin untuk ngebangun kota kita tercinta, boleh deh langsung aja share di Twitter kita di @kanal30. Katanya si becak terbang, emang ada gitu badan situ sama ik udah seberapa gitu ya, terbangnya mau pakai apa coba, ya kan? Iya dong. Oke, okay. Ada yang perlu ditanyakan? Cie, kayak kelas aja. Oke, okay, terus apa? Share aja langsung. Terus kapan Pak Penny lengser? Aduh, udah ketahuan banget ya hasil pemilihan kemarin siapa yang menang. Jadi kita bukan ajang untuk siapa menang, siapa yang kalah. Karena bukan forum untuk membahas itu untuk saat ini. Karena saya takut ditapuki. Ditapuki tuh bahasa mana ya? Disepaki, ditonyoin ada di samping saya nih pemirsa. Kok pemirsa sih? Kanalizer. Oke. Okay. Di sini nih ceritanya ada beberapa lelaki. Enggak beberapa sih, ada seongkok lelaki. Oh, enggak ya. Oh, hidung belang. Maunya sih sepertinya disebut hidung belang ya. Ada laki-laki, saya sebutkan dari sisi kanan, yang paling kanan ada Kakak Darul. Halo Kakak Darul. Aduh. Dan di samping saya ada salah satu dukun ternama yang ada di Malang. Halo Bang Robo. Oh, salah orang katanya. Oke, karena lizur. Di samping sebelah kiri saya ada salah satu DJ yang udah ngantuk banget ya, kayak malas gitu ya, kalau belum makan gitu. Halo Mas Tito. Hai, suaranya lemes banget, gak enak banget nih. Oke, yang lagi tasbian di sana, yang lagi geleng-geleng, yang lagi geleng-geleng di sana. Halo Kakak Eko. Nih, cuman gitu doang, cuman say hey gitu, gitu doang. Sensei gitu katanya, cerot gitu. Tadi sih ada salah satu ini, setelah tadi kenal sama DJ-DJ tampan kita, ada salah satu DJ kita yang request topik sepertinya. Apa sih request, apa sih yang di request untuk dari Kakak Darul nih? Sebenarnya pingin ngebahas yang namanya Piala Konfederasi Brazil 2013. Telat ya. Sebenarnya telat untuk membahasnya, tapi bagi kalian yang pengen tahu, pengen denger bagian kepoin tentang apa sih Piala Konfederasi Brasil 2013 itu, yuk mari stay tune tetap di kanal 30 barengan Julia sampai nanti jam 10, dan kita bakalan puterin satu lagu dulu dari siapa nih? London Electricity, Just One Second. Watch the clip all day, like a portrait.

care so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Kembali lagi Julia nemenin Kanal Lizer untuk malam ini di tanggal 2 Juli 2013. Nah, sesuai janji Julia tadi, Julia bakal ngelanjutin untuk pembahasan yang namanya Piala Konfederasi FIFA 2013. Nah, turnamen ini bakal diselenggarakan di Brasil nih sebagai pengawal Piala Dunia FIFA 2014. Jadi sebelum adanya yang namanya FIFA Piala Dunia, bakalan ada yang namanya Konfederasi FIFA 2013. Dan untuk turnamen ini dilaksanakan sejak 15 hingga 30 Juni 2013. Brasil adalah juara bertahan. Yeay. Karena pelaksanaan kompetisi ini tumpang tindih dengan pelaksanaan kualifikasi babak keempat untuk zona Asia, Konfederasi Sepak Bola AFC meminta FIFA untuk mempertimbangkan perubahan tanggal pelaksanaan. Namun, AFC memutuskan jadwal pertandingan akan disesuaikan untuk Jepang sebagai perwakilan AFC Piala Konfederasi ini. Uruguay dan Italia dan Spanyol memiliki kesempatan menjadi tim ketiga setelah Argentina dan Prancis untuk memenangkan seluruh 3 turnamen utama, yakni Piala Dunia, Kompetisi Sepak Bola Olimpiade, dan Piala Konfederasi. Bola resmi pertandingan untuk turnamen ini diperkenalkan pada saat pengundian untuk turnamen ini. Bola ini dinamakan Kasufa. Keren banget ya. Untuk secara resmi memperkenalkan bola ini, mantan kapten Brasil, Cafu, turut diundang pada saat 2 April 2013. FIFA mengumumkan bahwa Goal Control atau GmbH telah ditunjukkan sebagai penyedia teknologi garis gawang untuk turnamen ini. Cukup menarik sih sebenarnya berita untuk pertandingan Konfederasi FIFA 2013. Nah untuk kali ini, setelah kita ngebahas yang namanya piala, gak jauh-jauh banget sama yang namanya cewek zaman sekarang suka banget namanya hobinya pakai jersey. Bagi cewek-cewek punya jersey nggak sih yang jadi andalan sepak klub mana sih? Kita tanyain sama salah satu lelaki yang ada di depan saya ya. Oke, Mas Darul, mendekat ke sini, ngobrol dengan Mas Darul sebagai bintang tamu untuk Bundar. Oke, kita bakal nanya sama Mas Darul nih, kenapa sih total pengen ngebahas yang namanya jersey? Apakah cewek yang memakai jersey itu sangat terlihat sangat cantik bagi Anda? Terangkan kepada halayak umum. Kalau cantik sih enggak ya, tapi enggak tahu sih, akhir-akhir ini cewek-cewek khususnya di Malang sih gemar pakai jersey gitu. Mungkin karena apa ya, biar terlihat lebih sporty aja kan. Tapi ya pantas juga sih mereka pakai jersey, apalagi yang pakai jersey Manchester United ya. juara. Kok kamunya sangat mendukung sekali yang namanya Manchester United. Apakah menurut kamu cewek-cewek yang pakai jersey itu nggak latah apa ya? Mereka kira-kira tahu nggak sih yang tentang bola, atau cuman sekedar ngikut, atau cuman lagi happening aja karena beberapa artis yang ada di Indonesia pakai, akhirnya mereka pakai menjadi salah satu fashion ya. Menurut kamu tuh gimana? Tadi ketika seorang memakai baju yang berhubungan kayak misalnya jersey itu sendiri, setidaknya mereka tahu lah sejarah klub itu atau minimal pemain-pemainnya dan mengikuti perkembangan klub itu. Tapi kelihatannya sih cuma sekedar ngikut-ngikut aja kayak gitu. Ya. Pada dasarnya yang untung untuk pakai jersey atau enggaknya adalah pedagangnya sendiri. Karena semakin banyak orang yang pakai jersey, semakin banyak orang-orang penjual kaos-kaos KW itu semakin meraup untung banyak tentunya. Rezekinya numpuk banget. Kalau cowok sendiri minat gak sih kalau untuk jersey ini misalnya punya beberapa klub bola nih. Ada yang namanya Liverpool, Manchester United, terus ada Real Madrid, terus apalagi lah itu namanya, lupa. Kalau aku sendiri sih punya salah satu jersey gitu ya. Gak tahu juga gimana bisa nemu tuh kaos, karena dikasih sama teman juga. Temen cewek sih yang ngasih, tapi Real Madrid, oke, jual buat kamu gitu. Baik banget gitu kan. Pernah sih aku pakai, tapi buat foto-foto aja, buat ngeksis gitu kan. Kalau aku sendiri sebagai cewek sih seperti itu. Jadi pakai kaos bola itu sebenarnya tren buat aku, karena aku nggak segitu paham sih ya untuk masalah bola, sejarahnya, pemainnya, posisinya apa, inilah itulah. Mungkin seru, tapi even tren itu nggak tahan lama. Maksudnya yang everyday, every time bakalan kayak gitu kan. Karena mungkin karena akhir-akhir ini kan lagi musim banget tuh ya, yang namanya piala inilah, piala itulah, piala inilah. Jadi latah sih sebenarnya kalau menurut aku. Aku serahkan bikini kepada Anda, gimana kalau menurut Anda? Kalau saya salah-salah kata, mohon diluruskan ke jalan yang benar. Ya, seperti kata Julia tadi sih, ketika Mbak Julia pakai jersey bikin untuk ngesik-ngesik, kayaknya untuk teman-teman cewek yang di luar sana yang pakai jersey kayaknya berpikiran sama. Setuju gak kamu dengan cewek-cewek yang suka pakai jersey atau malah enak gitu liatin gimana kalau menurut kamu? Menurutku sih ya setuju saja. Itu kan pilihan sang boys. Tapi kalau apa mati sih, tren itu kayak muncul pas ketika timnas, rame-ramenya timnas waktu Irwan Bahdi masuk kan, apa ya, penonton cewek itu banyak yang ke stadion nonton timnas, dan mulai itu sih kayaknya mereka mengemari pakai jersey. Kalau saya sih pingin bikin jersey, misalnya Mas Darul jadi masuk ke timnas gitu, aku pingin pasang fotonya di belakang aku gitu ya, dengan rambutnya yang kerul-kerul gitu. Kebayang gak sih? Pasti banyak banget yang beli tuh cewek-cewek. Ah, Darul. Tolong, katanya please gitu, tolong. Kenapa? Karena setelah tadi aku bilang kayak gitu, dia lalu tersipu malu, dan pasti dia lagi ngebayangin ya, seandainya aku seperti itu, wah pasti cewek-cewek langsung kelepek-kelepek sama dia. Oh, aduh seksi Mas Darul dengan brewoknya yang tebel, terus rambutnya yang kriuk-kriuk panjang gitu ya. Ekspektasi yang seperti apa sih yang namanya Darul nih? Kayak Lucky Wija. Udah, itu aja. Tau Lucky Wija? Apa sih bandnya dulu tuh, apa sih yang, aduh lupa nih, bandnya dulu tuh apa sih dia? Elemen yang ada, siapa tuh yang Arab itu? Elemen itu merek. Elemen band coy, bukan produk, situnya aja yang nyebutinnya produk. denda lo sama pembosnya lo. Oke deh. Setengah jam lagi Julia bakal mengudara barengan Kanalizer. Kita bakalan lanjut dengan topik-topik yang handal dan agak hot untuk malam ini. Mau topik yang hot, semacam hot apa sih? Ya barengan Julia sampai jam 10. Ntar kita bakal ngebahas yang namanya androgyny. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Facebook, and now you're going to die. Facebook. Ada di seluruh penjuru muka bumi ini. Kayaknya udah jam hampir jam 10 ya. Tadi dengan beberapa topik yang cukup menarik kita bahas. Ada teman-teman kita yang udah pada ngantuk, dan Julia juga pada udah ngantuk sih jam segini. Thank you banget yang udah station mulai jam 8 tadi. Kita udah seneng-seneng bareng bahas yang hal-hal yang unik bareng untuk hari ini. Jadi mungkin Di depan kita bakal ngebahas nah hal-hal yang cukup cocok untuk untuk dibahas di ruang dengar kalian kali ini. Oke, thank you yang udah stay tune jam 8 sampai detik ini. Thank you buat Mas Eko, Mas Darul, Mas Beng, dan thank you buat kanalizer yang udah dengerin. Ada sekitar 200 orang yang dengerin. Thank you banget. Thank you banget untuk makhluk-makhluk astral yang sudah mendengarkan saya. Thank you. Oke. Julia diri dulu dari ruang dengar kalian. Stay tune terus di kanal 30.info. Dan kita bakal balik lagi minggu depan di hari Selasa jam 9 sampai jam 10 barengan Julia di kanal di Urban Ningrum. Bye bye.